RRI. Ada hadiah ribuan jenis. Buka Simpedes, tambah saldomu. Kita menabung tak jemu-jemu. Panen yang banyak. Panen hadiah dari Simpedes. Waktunya PD untuk buka tabungan BRI Simpedes dan PD tingkatkan saldomu untuk menangkan hadiahnya. Ada banyak loh, mulai dari puluhan emas, ratusan alat elektronik, ribuan motor, ratusan mobil, hingga rumah. PD aja, semua diundi secara lokal, kesempatan menang jadi makin besar. PD aja, pajak hadiah ditanggung 100% oleh BRI. Yuk, PD nabung di tabungan BRI Simpedes, karena PD itu penting. BRI, berizin dan diawasi oleh OJK.